Kemudian kenapa sihir dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan dan kekufuran? Ini sudah kita pelajari, dan pada malam ini kita melanjutkan berkaitan dengan sihir. Kita melanjutkan hukum belajar sihir. Apakah boleh mempelajari sihir tanpa mengamalkannya? Hanya sekedar ingin tahu tetapi tidak mempraktikkannya. Maka pendapat yang lebih kuat bahwa jumhur ulama ahli fikih mengatakan tidak boleh mempelajari ilmu sihir secara mutlak, baik itu diamalkan, dipraktekkan, ataupun tidak dipraktekkan. Tidak diperbolehkan mempelajari ilmu sihir secara mutlak, baik itu diamalkan atau tidak diamalkan. Kenapa demikian? Karena beberapa sebab. Satu, ilmu sihir tidak mendatangkan kebaikan apapun. Ilmu sihir tidak mendatangkan kebaikan apapun. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 102. Wa yata'allamun ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Artinya, ilmu sihir tidak ada mendatangkan kebaikan apapun, bahkan malah mendatangkan keburukan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, sebab yang kedua, kenapa ilmu sihir mempelajarinya haram meskipun tidak untuk dipraktekkan? Karena ilmu sihir tidak mendatangkan keberuntungan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yuflihus sahirun." Dan orang-orang tukang sihir tidak akan beruntung. Surat Yunus ayat 77. Surat Yunus ayat 77. Ini menyebabkan bahwa mempelajari ilmu sihir meskipun tidak mempraktekannya haram, karena dia tidak mendatangkan keberuntungan apa-apa. Kemudian juga sebab yang ketiga, mempelajari ilmu sihir haram meskipun tidak dipraktekkan. Sebab yang ketiga, karena ilmu sihir adalah perbuatan syaitan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah. Nusrah artinya adalah menghilangkan sihir dengan sihir. Maka beliau menjawab, hiya min amali syaitan. Dia termasuk perbuatan syaitan. Ini beberapa poin yang menyebabkan jumhur ulama fikih berpendapat bahwa mempelajari ilmu sihir haram meskipun tidak mengamalkannya, tidak mempraktikkannya. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, sebab yang keempat, mempelajari ilmu sihir haram meskipun tidak mempraktikkannya, karena di dalamnya terdapat permintaan pertanggungjawaban, di dalamnya terdapat permintaan pertolongan kepada jin dan syaitan. Di dalamnya terdapat permintaan pertolongan kepada jin dan syaitan. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, apa hukum mempelajari ilmu sihir dan mengamalkannya? Apa hukum mempelajari ilmu sihir dan mengamalkannya? Maka sama, jumhur ahli fikih mengharamkannya dan menyebabkan kepada kekufuran. Jumhur ahli fikih di sini maksudnya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Belajar ilmu sihir dan mengamalkannya adalah haram dan menyebabkan kepada kekufuran. Catat begitu. Belajar ilmu sihir dan mengamalkannya adalah haram dan menyebabkan kepada kekufuran. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya apabila yang dilakukan itu tidak berkaitan dengan kekufuran, maka dia hanya sebatas haram dan tidak menyebabkan kepada kekufuran. Paham bedanya? Jumhur ulama mengatakan belajar ilmu sihir dan mengamalkannya adalah haram plus kekufuran. Paham sampai sini? Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa belajar ilmu sihir haram dan tidak menyebabkan kekufuran kecuali jika di dalamnya terjadi praktek kekufuran. Imam Syafi'i lebih teliti, kecuali jika di dalamnya terjadi praktek kekufuran. Maka wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur, karena sihir seluruhnya perbuatannya kekufuran. Sihir seluruh perbuatannya adalah kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang dua malaikat yang mengajari manusia ilmu sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah kedua malaikat tersebut mengajarkan sihir kepada seorang pun sampai keduanya berkata, janganlah kalian mempelajari ilmu sihir, janganlah kalian mempelajari ilmu sihir yang menyebabkan kepada kekufuran. Sesungguhnya kami berdua ini hanyalah ujian. Ini pendapat yang lebih kuat, pendapat jumhur, bahwa mempelajari ilmu sihir dan mengamalkannya hukumnya haram dan menyebabkan kepada kekufuran. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya haram tetapi tidak selalu menyebabkan kepada kekufuran. Ustaz, apa bedanya? Oh, bedanya besar. Kalau kita katakan ini dukun, menurut pendapat jumhur adalah dia melakukan keharaman dan berarti kafir, berarti ketika dia mati tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Hartanya tidak diwarisi oleh ahli waris dari kaum muslimin. Paham ini? Kalau kita katakan dia haram dan kufur. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, tidak. Kalau seandainya dia melakukan praktek kekufuran, melakukan sihir, maka perbuatannya haram. Tetapi tidak mesti kufur sampai dia melakukan praktek-praktek kekufuran. Maka kita katakan bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Kenapa? Karena semua jenis kekufuran, semua jenis kesihiran menunjukkan kepada kekufuran. Nah, Imam Nawawi rahimahullah berkata, sebagian perkataan beliau dinukil di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Amalus sihri haram wa huwa minal kaba'iri bil ijma'. Perbuatan sihir haram. Ini sama dengan jumhur. Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i. Perbuatan sihir haram dan dia termasuk dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Wa minhu ma la yakunu kufran bal ma'siyatun kabirah. Dan di antara perbuatan sihir ada yang tidak kafir, ada yang cuma maksiat yang besar. Fa in kana fihi qaulun aw fi'lun yaqdir kufr fa huwa kafar wa illa fala. Kalau seandainya di dalam praktek sihir tersebut ada perbuatan atau ucapan yang menyebabkan kepada kekufuran, maka berarti dia kafir. Kalau tidak, berarti tidak kafir. Ini menunjukkan mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Tetapi Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat bahwasanya seorang yang mempelajari ilmu sihir maka hukumnya haram dan apa? Mendatangkan kekufuran. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa pidana untuk hukuman orang pelaku sihir? Apa hukum had yang didapati oleh tukang sihir? Kalau si fulan nih terbukti melakukan sihir di pengadilan, sudah terbukti dan diputuskan oleh pengadilan agama dia melakukan praktek sihir, apa hukumannya? Maka jawabannya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah taala. Jumhur ulama selain mazhab Syafi'i mengatakan dipenggal lehernya. Jumhur ulama selain mazhab Syafi'i mengatakan dipenggal lehernya. Hukum pidananya dipenggal lehernya. Sedangkan mazhab Syafi'i sebagaimana dinukil perkataannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "La yuqtal illa in i'taraf annahu qatala bi sihrihi fa yuqtal bih." Tukang sihir tidak dibunuh kecuali kalau seandainya dia mengaku bahwa dengan sihirnya dia pernah membunuh orang. Tukang sihir tidak dibunuh kecuali kalau seandainya dengan sihirnya dia mengaku dengan sihirnya pernah membunuh orang, maka berarti nyawa dibalas nyawa, darah dibalas darah. Paham ini? Menurut antum mana yang lebih kuat, jumhur atau mazhab Syafi'i? Kalau dilihat mazhab Syafi'i lebih teliti karena tidak mudah meneteskan darah seorang muslim. Kenapa? Selama dia tidak membunuh berarti jangan dibunuh. Oke, dia melakukan kesihiran tapi hukumannya jangan dibunuh. Kenapa? Karena dia tidak bunuh orang. Atas dasar apa kita membunuhnya? Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Dibunuh berdasarkan apa? Karena ijma' para sahabat. Para sahabat bersepakat bahwa tukang sihir yang terbukti melakukan kesihiran dipenggal lehernya. Di antaranya sebuah perkataan Imam Ahmad yang disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Ahmad bercerita, sahha an thalathatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qatl as-sahir. Telah sah dari tiga sahabat fatwa untuk membunuh tukang sihir. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Amr bin Dinar annahu sami'a Bujalah bin Abdah yaqul kataba Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu an iqtulu kulla sahir wa sahirah qala faqatalna thalatha sawahir. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Amr bin Dinar rahimahullah bercerita bahwa Bujalah bin Abdah berkata, Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin menulis surat kepada gubernur-gubernurnya di daerah-daerah kaum muslimin. Suratnya berbunyi, bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Maka kata Bujalah bin Abdah, kami pun membunuh 3 tukang sihir. Ya, perkataan Umar di sini tidak ada yang menyelisih. Berarti bisa dikatakan itu adalah apa? Ijma para sahabat. Kesepakatan para sahabat bahwa tukang sihir dipenggal lehernya. Lihat lagi Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Mughni, wa haddus sahir al-qatl, dan hukum had bagi tukang sihir dipenggal lehernya. Ruwiya dhalika an Umar wa Uthman bin Affan wa bin Umar wa Hafsah wa Jundub ibn Abdillah wa Jundub ibn Ka'ab wa Qais bin Sa'ad wa Umar ibn Abdul Aziz wa huwa qawlu Abi Hanifah wa Malik. Hukum had bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Ini fatwa diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdullah bin Umar, Hafsah, Jundub bin Abdillah, Jundub bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, Umar bin Abdul Aziz, dan dia adalah pendapatnya Imam Abu Hanif dan Imam Malik. Imam Abu Hanif dan Imam Malik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Ahmad mengatakan, wa yuqtalu haddan idza thabata alaihi dzalik. Dibunuh, hukum hadnya dibunuh kalau memang telah tetap bahwasanya dia tukang sihir. Intinya para ikhwan bahwa mempelajari hukum, mempelajari sihir menurut jumhur hukumnya haram dan dia kafir meskipun tidak mengamalkannya. Kemudian setiap tukang sihir yang terbukti melakukan praktek sihir maka hukum hadnya dipenggal. Itu pendapat yang lebih kita kuatkan. Baik. Sekarang permasalahan selanjutnya. Apa hukum mendatangi tukang sihir atau santet guna-guna dan pelet? Apa hukum mendatangi tukang sihir atau santet guna-guna dan pelet? Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan belum? Apa bedanya tukang sihir, kemudian apa bedanya kahin atau arraf? Sudah ya? Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tukang sihir adalah seorang yang melakukan praktek sihir untuk memberikan pengaruh buruk kepada objek yang disihir, baik itu dengan rasa cinta atau benci, rasa ingin bersatu atau ingin berpisah, rasa ingin berkumpul atau ingin bercerai. Itulah yang disebut dengan tukang sihir. Baik. Sedangkan di sana ada istilah kahin. Kahin adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal ghaib. Yang apa? Telah lalu. Yang telah lalu. Seperti misalkan si motor hilang, maka bertanya kepada seseorang. Seseorang ini dianggap mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, di mana motornya, siapa yang mencurinya. Maka ini disebut dengan kahin. Meskipun orangnya ahli ibadah, hafal Quran, jenggotan, jidatnya hitam, tetapi kalau mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, yang telah terjadi, maka disebut dengan apa? Kahin. Disebut dengan kahin. Ada istilah yang ketiga, yaitu arraf. Arraf adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Kalau saya mempunyai rumah di Ciledug, apakah baik atau tidak? Apakah bagus kalau saya menikah tanggal 2020? Ataukah bagus kalau saya pindah ke Jakarta? Nah, kalau ada orang ditanya tentang hal gaib yang akan datang dan dia menjawab, maka ini disebut dengan arraf. Maka apa hukum mendatangi tiga manusia ini, si tukang sihir, kahin, dan arraf? Apa hukum mendatangi tiga manusia ini? Tukang sihir, kahin, dan arraf. Maka para ulama, di antaranya Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, membagi hukum mendatangi tiga manusia ini menjadi tiga bagian. Mendatangi hukum mendatangi manusia, tiga manusia ini menjadi tiga bagian. Yang pertama, mendatangi bertanya tanpa mempercayai. Mendatangi bertanya tanpa mempercayai, maka ini hukumnya haram. Mendatangi plus bertanya tapi tidak mempercayai, ini hukumnya haram. Dan pelakunya diancam tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Pelakunya tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fas'alahu 'an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Siapa yang mendatangi 'arraf? Apa tadi 'arraf? Orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Siapa yang mendatangi 'arraf, lalu ia bertanya tentang sesuatu, lalu ia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya satu sholat pun selama 40 hari 40 malam. Tayyib. Para ikhwah, di sini ada permasalahan. Apa yang dimaksud dengan tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam? Ya, apa yang dimaksud dengan tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam? Maka jawabannya adalah, yang dimaksud tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam, yaitu pahala sholatnya tidak ada. Meskipun dia Saya ulangi, pahala sholatnya tidak ada dan gugur kewajiban sholatnya. Pahala sholatnya tidak ada dan gugur kewajiban sholatnya. Saya beri contoh ya. Orang datang kepada araf, datang kepada kahin, datang kepada tukang sihir. Maka otomatis semenjak dia datang sampai sholat, kemudian dia sholat selama 40 hari, 40 malam, sholat apapun tidak diterima. Tidak ada pahalanya, meskipun gugur kewajiban. Dan berarti tidak bisa diqadha. Berarti tidak bisa diqadha. Karena tetap kalau seandainya dia qadha pun tidak ada pahalanya. Ustaz begini nih, misalkan anggap sekarang tanggal 18 Rabiul Akhir. Ada orang datang kepada tukang sihir, tukang kahin arraf, maka selama 40 hari enggak diterima. Berarti anggap saja nanti Rabiul Akhir Jumadal Ula tidak diterima salatnya. Sampai Jumadal Ula selesai tidak diterima salatnya. Baik. Paham sampai sini? Baik. Oh, Ustaz, nanti Jumadal Tsaniyah saya qadha tu semua salat yang 40 hari. Boleh enggak? Maka kita katakan boleh, tapi tetap apa? Tidak berpahala. Paham ini? Ini beratnya. Dan ingat ketika Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun arba'ina laylah. Tidak diterima sholat tun. Tun di situ ada tanwin. Menunjukkan kepada keumuman. Berarti sholat apapun, baik wajib, baik sunnah, tidak diterima selama 40 hari, 40 malam. Dan maksud tidak diterima, tidak berpahala. Meskipun sudah gugur kewajiban dan tidak bisa diqadha. Tidak berpahala, meskipun sudah gugur kewajiban, tidak bisa diqadha. Jadi, Ustaz, saya nanti saya qadha selama 40 hari lagi. Berarti kan selesai. Maka kita katakan tidak bisa diqadha. Kenapa? Karena Anda mengqadha 1000 kali pun tidak akan ada pahalanya. Paham ini para ikhwan? Nah. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian yang kedua, hukum mendatangi sihir, kahin, dan arraf. Mendatangi kahin, bertanya dan mempercayai. Mendatangi kahin, bertanya dan mempercayai. Maka hukumnya haram dan menyebabkan kepada kekufuran, karena dia percaya ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah. Karena dia percaya ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi kahin atau arraf lalu ia percaya dengan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada tukang ramal, dukun, kahin dan arraf? Yaitu surat An-Naml ayat 65. Ini yang mereka kafiri. Ini yang mereka tidak percaya terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ini yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada kahin dan Araf. Ya, dia tidak percaya ayat ini. Dia kafir terhadap ayat ini. Surat Al-Naml ayat 65. Nah. Baik. Saya ingin menyinggung para ikhwan. Sekarang kalau ada orang punya televisi, kemudian dia iseng nyetel televisi, kemudian di sana ada acara tentang ramalan. Ini masuk jenis pertama atau kedua? Dia tidak percaya, cuma iseng ngeliat. Masuk jenis pertama atau kedua? Pertama. Yaitu dia mengerjakan perbuatan yang haram dan diancam sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Sama dengan seorang beli majalah, di dalamnya ada ramalan bintang, Leo, Sagittarius, Saturnus, Venus. Saya nggak hafal masalahnya, jadi mohon dimaklumi. Ya. Maka pada saat itu apa hukumnya? Haram. Ancamannya tidak diterima salatnya. Kalau dia percaya, apa ancamannya? Kufur terhadap surat An-Naml ayat 65. Nah, baik. Sekarang bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah mendatangi kahin, arraf, tukang ramal, untuk menghinakannya di hadapan manusia. Untuk menghinakannya di hadapan manusia. Maka ini boleh. Kalau antum datang kepada tukang ramal, dukun, kahin atau arraf, kemudian tujuannya untuk menghinakannya di hadapan manusia, boleh. Seperti yang terjadi kepada Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, saya mau berdebat denganmu, wahai tukang ramal, bahwasanya tidak ada yang bisa mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi. Saya mau berdebat dengan, asalkan kamu memenuhi syarat. Maka si tukang ramal mengatakan, apa syaratnya? Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, berarti debat kita sudah selesai. Kenapa? Karena kamu tidak mengetahui syarat yang saya mau ajukan. Nah, debat paling tercepat. Nah, kalau yang seperti ini boleh, untuk menghinakan, untuk merendahkan, menjelaskan kepada kaum muslimin di hadapan umum bahwa dia memang tukang ramal, dukun, arraf, kahin. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman beliau ada tukang sihir namanya Ibnu Sayyad. Namanya siapa? Ibnu Sayyad. Dia ini tukang sihir. Mungkin kalau di zaman sekarang Saibaba. Yang enggak tahu Saibaba, lihat YouTube. Pengaku Tuhan dan dituhankan. Dan sudah mati dia. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dan beliau simpan di dalam dada beliau wahyu tersebut. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Sayyad yang dikira oleh Nabi dajjal, karena memang dia orangnya pendek, kemudian rambutnya keriting keribo, ya, kemudian kulitnya hitam pekat, ya, seperti sifat-sifat dajjal yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad, apa yang aku sembunyikan di dalam hatiku, wahai Ibnu Sayyad? Maka Ibnu Sayyad mendapat bantuan dari jin, tapi bantuannya tidak lengkap. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya jinnya itu, oh nanti kita akan sebutkan, jinnya itu bisa menangkap suara dari langit dengan cara bagaimana? Mereka tumpuk-tumpukan. Dicontohkan begini, tumpuk-tumpukan sampai ke langit. Yang paling pertama mendapatkan, yang paling atas dapat wahyu dari Allah, tapi cuma satu kata. Lalu dia sampaikan kepada yang di bawahnya, sampaikan kepada yang di bawahnya, sampaikan kepada yang bawahnya, sampai kepada dukun. Satu kata tadi. Lalu satu katanya lagi didengar lagi. Ya, dia sampaikan di tengah-tengah perjalanan ditembak, dilempar oleh Allah dengan meteor. Sehingga beritanya tidak sempurna. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Ibnu Sayyad, apa yang Allah wahyukan kepadaku? Ibnu Sayyad cuma dapat setengah. Kata dia, ad-duh. Ad-duh. Ad-duh artinya adalah ayam. Padahal yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ad-duhan. Alif dan nunnya tidak dapat dia. Keburu ditembak oleh meteor. Paham ini oleh. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ikhsa'adu wallah falan ta'adu wa qadra. Celaka engkau wahai musuh Allah, kedudukanmu tidak akan pernah tinggi di sisi Allah. Nah, kalau mendatangi dukun seperti ini, tujuannya seperti ini, boleh, bahkan sangat dianjurkan, sehingga akhirnya kaum muslimin diketahui mana yang dukun, arraf, kahin, tukang ramal. Nah ini kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di negeri kita ini perdukunan menyebar luas dan dianggap biasa, bahkan dianggap sebagai sebuah kearifan lokal. Makan beli, apa hebatnya makan beli? Apakah nggak ada nasi lagi? Saya heran ada orang mempraktekkan kehebatan makan beli. Ya, inilah pasukan kami, pemakan beli. Maka saya ingin mengatakan kepada mereka, lalu saya katakan wow gitu pada ente, Nabi saja enggak makan beling. Ya. Nabi Muhammad SAW perang saja beliau kena luka, itu makhluk termulia. Oh, ada manusia-manusia di zaman sekarang mengelabui umat. Bahkan ini yang sangat ironi adalah di pesantren-pesantren tidak dianggap nyantri, belum dianggap sebagai punya ilmu pesantren, kecuali harus makan beli. Lah, paham ini para ikhwah? Maka tidak boleh kita mendatangi misalkan orang lagi main debus, makan beli, makan kesurupan, gak boleh tuh datang ke tempat situ. Tidak boleh juga orang lagi mempraktekkan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Ya, makan beling, kemudian hilang, masuk kotak hilang. Enggak boleh. Haram hukumnya. Kalau kita sengaja datang, maka dikhawatirkan masuk ke dalam ayat, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Dan telah diturunkan kepada mereka ayat-ayat Allah, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, diolok-olok pada suatu majlis, maka jangan kalian duduk di situ sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Kalau tidak, kalian tetap duduk juga, berarti kalian sama seperti mereka. Disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 140. Ya enggak boleh nonton-nonton yang begitu, haram hukumnya. Ustaz, saya tidak percaya, tetap haram. Karena masuk ke dalam hadis ayat tadi surat An-Nisa ayat 140. Nah, sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan tukang sihir. Poin selanjutnya yaitu apa tanda-tanda tukang sihir? Tanda-tanda sudah? Hah? Bernanyai, oh ya sudah betul. Menanyai tentang nama ibu, nama bapak, nama seseorang, nama ibu. Sudah ya berarti ya. Nah. Sekarang kalau begitu kita masuk kepada poin selanjutnya. Apakah yang disebut dengan penyakit ain? Saya harus nulis. Apa yang disebut dengan penyakit ain? Perhatikan tulisannya, penyakit ain itu begini, al-ain. Pengertian penyakit ain adalah, catat, nazarun bistihbabin masyubun bihasad, penglihatan karena suka yang dicampuri sifat hasad. Penglihatan karena suka yang dicampuri sifat hasad. Contoh, melihat seorang anak yang masih kecil menggemaskan, suka kita melihatnya, tapi kita hasad, kenapa kita tidak punya anak seperti dia. Akhirnya penglihatan ini membahayakan kepada anak tersebut. Tiba-tiba tanpa ada sebab anaknya sakit, anaknya rewel, anaknya panas. Ini namanya penyakit apa? Penglihatan karena suka dicampuri dengan hasad. Itu namanya penyakit ain. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan benarnya penyakit ain, benar adanya penyakit ain, hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haq, ain itu benar adanya. Kemudian juga hadis riwayat Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu tudkhilu ar-rajula al-qabra wa tudkhilu al-jamal al-qidra. Mata yang mendatangkan keburukan memasukkan seseorang ke dalam kubur dan memasukkan unta ke dalam panci. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah di dalam kitab beliau Faidul Qadir. Kata beliau, ay taqtuluhu fayudfanu fil qabr wa tusibul jamal al-mauta wal awil israf 'ala al-maut fayadhbahu malikuhu wa yadhbahu fil qidr. Gara-gara mata yang mendatangkan hasad, mendatangkan keburukan tadi, bisa membunuh seseorang, akhirnya dimasukkan ke dalam kubur. Atau gara-gara mata yang mendatangkan keburukan bisa menyebabkan keburukan bagi unta, akhirnya dia mau mati, lalu pemiliknya menyembelihnya dan akhirnya dimasukkan ke dalam panci, dimasak, Ini menunjukkan bahwasanya ain benar adanya, bisa membahayakan orang, bahkan bisa membahayakan binatang. Bisa membahayakan orang, bahkan bisa membahayakan binatang. Kemudian, hibati hafizakumullah taala. Dalil yang lain yaitu hadis riwayat Imam Muslim, al-ainu haq tastanzilul haliq. Mata yang mendatangkan keburukan itu benar adanya. Bisa meruntuhkan gunung yang tinggi. Allahu Akbar. Hati-hati ini para ikhwan. Jadi semakin mata yang melihat tersebut semakin suka, tapi semakin hasad, semakin pengaruhnya semakin buruk. Ya, semakin pengaruhnya semakin buruk. Kemudian hadis yang keenam, hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tayalisi, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya al-ainu haq walau kana syai'un sabiqul qadari, walau kana syai'un sabiqal qadari sabaqathu al-ain. Yang artinya mata yang mendatangkan keburukan benar adanya. Kalau seandainya sesuatu sudah didahului oleh takdir, maka tetapi akan didahului oleh ain. Apa maksudnya? Saking benar-benar pengaruh buruk ain menimpa seseorang. Meskipun kalau sudah takdirnya dia baik, tetapi gara-gara ada ain, maka takdir ini bisa merubah gara-gara ain tadi. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang timbul pertanyaan, apa tindakan pencegahan agar tidak terkena ain atau sihir dan semisalnya? Apa tindakan pencegahan agar tidak terkena ain atau sihir dan semisalnya? Maka jawabannya yang pertama, minta perlindungan kepada Allah dari ain. Minta perlindungan kepada Allah dari ain. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idzu billahi ta'ala minal ain fa innal ain haqqun." Mintalah perlindungan kepada Allah dari mata yang mendatangkan keburukan. Sesungguhnya mata yang mendatangkan keburukan benar adanya. Oh, jadi bagaimana doanya Ustaz? A'udzu billahi minal ain. Kapan dibaca Ustaz? Kapan saja. Kapan saja? A'udzu billahi minal ain. Di mana dibaca? Di mana saja? Berapa banyak? Berapa saja? A'udzu billahi minal ain. Aku berlindung kepada Allah dari mata yang hasad, yang mendatangkan keburukan. Ini tindakan preventif, pencegahan yang pertama. Tindakan kalau anak bagaimana Ustaz? Agar kita anaknya jangan sakit, tidak terkena penyakit ain, maka lakukan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memintakan perlindungan kepada Allah untuk Al-Hasan dan Al-Husain dengan ucapan hadis riwayat Bukhari, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan waham wa min kulli ainin lam. Kalau seandainya anaknya dua, u'idzukuma. Kalau seandainya anaknya satu, u'idzuka, laki-laki, perempuan, u'idzuki. Ya. Aku melindungkan engkau berdua. dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan dan dari hama, yaitu burung hantu yang mendatangkan keburukan. Wa min kulli ainin lamah, dan dari mata yang mendatangkan penyakit. Ini bacaannya. Ini kalau seandainya kita melindungkan anak kita, dan bagus dibaca kalau sebelum kita keluar rumah bertemu dengan orang banyak. Nanti kan ada orang-orang yang senang, ih anaknya cantik kayak bapaknya. Ya, akhirnya melihat dengan rasa senang tapi juga dicampuri hasad, akhirnya anaknya kena ain. Baik. Kemudian yang kedua, tindakan pencegahan agar tidak terkena ain adalah dengan membaca doa minta keberkahan. Membaca doa minta keberkahan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi ma yu'jibu falyad'u lahu bil barakah, fa innal 'ain haqqun." Jika salah seorang dari kalian melihat pada dirinya, pada hartanya, atau pada saudaranya sesuatu yang menakjubkannya, maka berdoalah untuknya mendapatkan berkah. Karena sesungguhnya mata yang berkhianat, mata yang mendatangkan keburukan benar adanya. Jadi mengucapkannya bagaimana? Mendoakan mendatangkan berkah. Bisa dengan ucapan Allahumma barik. Ya Allah berkahilah. Allahumma barik. Ya Allah berkahilah. Atau mubarak. Mubarak artinya sama. Allahumma barik. Ya. Adapun ucapan mabruk, biasanya kan ada mabruk, mabruk. Ya, ini kurang tepat. Kenapa? Karena arti mabruk artinya adalah onta yang sedang turun. Ya. Jadi yang benar adalah mubarak. Mubarak. Atau Allahumma barik. Atau ada bacaan yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Ya, tetapi penggunaan bacaan ini kurang tepat. Ada bacaan yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, yaitu wa idza fa idza dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Nah, ini bacaan yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-9. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kan surah Al-Kahfi itu ada 4 kisah. Kisah yang pertama Ashabul Kahfi, kisah yang kedua 2 petani, yang satu kafir, yang satu muslim. Kisah yang ketiga Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Kisah yang keempat kisah Raja Dzulqarnain. Nah, kisah yang kedua ini ketika petani yang muslim mengatakan kepada petani yang kafir, kamu kalau memasuki kebunmu yang mau kamu panen, maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah, sehingga panenmu, kebunmu, panen apa, kebunmu yang mau dipanen itu tidak rusak. Dan akhirnya karena dia petani kafir tidak paham yang begitu, maka dia tidak mau mengucapkannya. Akhirnya dia besok harinya seluruh kebunnya, di malam hari seluruh kebunnya hancur. Besok harinya dia tidak bisa melihat hasil dari panennya karena tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Nah, ini adalah tindakan preventif pencegahan untuk ain, agar tidak terkena ain. Masih ada tindakan yang ke-8 tindakan lagi, karena waktu yang tidak cukup kita cukupkan dulu. Nah, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan nanti dengan menyebutkan tindakan-tindakan pencegahan yang lain dan juga dengan meruqyah, tata cara ruqyah. Nanti saya akan sebutkan tata cara ruqyah secara rinci insyaallah taala. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Apa hukumnya pawang hujan? Apakah termasuk sihir? Maka jawabannya, hukum pawang hujan begini, ada beberapa poin berarti. Apa hukum menjadi pawang hujan? Ya. Apa hukum menjadi pawang hujan? Maka menjadi pawang hujan berarti dia telah meletakkan dirinya sebagai tandingan bagi Allah. Maka hukumnya haram, karena dia telah meletakkan dirinya sebagai tandingan bagi Allah. Karena hujan itu salah satu dari lima perkara yang dimiliki khusus hanya oleh Allah. Hujan salah satu dari lima perkara yang dimiliki khusus hanya oleh Allah. Sebagaimana hadis Rasul, mafatihul ghaibi khamsatun la ya'lamuha illallah. Kunci ilmu gaib ada lima, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya, kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala, afwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surat Luqman ayat terakhir yang berbunyi innallaha indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah ilmu pengetahuan hari kiamat, dan ilmu menurunkan hujan, dan ilmu mengetahui janin yang ada dalam rahim, dan ilmu mengetahui apa perbuatan manusia besok hari, dan ilmu mengetahui di mana manusia ini mati. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang melakukan pawang hujan, dia meletakkan dirinya sekutu bagi Allah, dan ini hukumnya haram dan kekufuran karena menyamakan dirinya dengan Allah. Taib. Apabila ada orang yang percaya kepada pawang hujan, maka berarti dia haram melakukan, hukumnya adalah haram, dan dia juga masuk kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia percaya ada yang mengatur hujan selain Allah. Jadi dia termasuk kekufuran. Bagaimana dengan orang-orang yang sering menonton film yang terdapat cerita sihir-sihir? Pertama, nonton filmnya haram, karena di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan agama. Yang paling parah adalah di dalamnya terdapat kedustaan. Ya, dusta. Nonton film itu haram karena di dalamnya terdapat kedustaan. Walaupun filmnya dalam tanda kutip islami. Saya mau cerita nih. Ada beberapa waktu yang lalu saya habis dibully. Karena saya bikin status bunyinya begini. Sebentar lagi akan ada dalih, bukan dalil, dalih yang membolehkan nonton di bioskop. Kan di situ ada dua kelompok, yang satu kelompok liberal, yang satu kelompok islamis. Liberal filmnya tentang santri yang mengajak pacaran, ngajarin pacaran. Yang kedua kelompok islamis yang mengajak kaum muslimin untuk mengetahui lebih dekat tentang Palestina. Dua-duanya diputar di bioskop-bioskop, dua-duanya diajak untuk nonton oleh para pendakwahnya masing-masing. Ya, ini haram untuk ditonton. Kenapa? Minimal belum maksimal, minimal seseorang menonton kebohongan, dusta. Film kan dusta, apalagi kalau seandainya dustanya itu berkaitan dengan akidah, pura-pura jadi kafir, pura-pura jadi Abu Lahab. Haram itu. Dusta. Ya. Lalu habislah saya dibuli oleh pengikut-pengikut setianya. Tapi bagi pendakwah, bulian itu sudah sunnatullah. Yang berdakwah tidak mau dibuli, mundur, angkat kaki dari dunia dakwah. Ya, jadi apalah selain berdakwah? Anak dari mulai, jangankan kita wahai saudaraku, para nabi, coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurangnya apa? Apa kurangnya? Fisik paling ganteng. Bahkan saya bisa membuktikan kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ganteng dibandingkan Nabi Yusuf. Berdasarkan hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahum khalqan." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling bagus rupanya dan manusia paling bagus fisiknya. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah mencela fisik Rasulullah SAW. Ada manusia tangil di zaman sekarang yang mencela fisik Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW paling ganteng, paling fasih, paling dalam ilmunya, paling ikhlas niatnya. Tetapi pengikutnya sedikit di zaman beliau. Tidak semua masuk Islam. Yang lebih luar biasa lagi, yang pengikutnya sedikit, Nabi Ibrahim. Apa kurangnya Nabi Ibrahim? Khalilullah. Ummah. Semua sifat kebaikan ada pada diri beliau. Bahkan Nabi mengatakan khairul bariyah, manusia terbaik, kata Rasulullah SAW tentang Nabi Ibrahim. Berdakwah 90-an tahun dapat pengikut berapa? 2. Nabi Lut dengan istrinya Sarah, 2. Dengan begitu tetap dibuli, tetap jadi pendakwah itu sudah sunnatullah dibuli. Kalau seandainya pendakwah disukai, nah itu hati-hati. Banyak followernya, ya, disukai, itu hati-hati. Jangan-jangan yang dia dakwahkan bukan kebenaran, hanya mengikuti apa yang disukai oleh orang-orang banyak. Jadi waktu itu saya biasa saja dibully, biarkan saja membully, yang penting kita menyampaikan kebenaran. Haram hukumnya nonton film, apalagi ditambah di dalamnya terdapat kesyirikan, lebih diharamkan lagi. Nah, bisa dijelaskan lagi tentang Araf dan Kahin, penjelasan Kahin dan Araf bulan lalu. Araf mengetahui hal yang telah lalu, Kahin mengetahui hal yang akan datang, terbalik dengan hari ini. Iya, balik lagi aja. Ya, Araf mengetahui hal yang telah lalu, betul itu dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarah Sunnah. Araf mengetahui hal yang telah lalu. Jadi barang-barang yang telah lalu hilang, maka disebut dengan araf, yang mengaku mengetahuinya. Kemudian kahin yang akan datang. Berarti kita salah tadi, keliru. Tetapi tidak terlalu, makanya saya menanggapinya dengan bercanda, karena tidak terlalu signifikan dia. Sama-sama semuanya adalah tukang ramal. Kadang-kadang Nabi memakai araf untuk kahin, kadang-kadang Nabi juga memakai kahin untuk araf. Jadi tidak terlalu signifikan perbedaannya. Nah, Allahu a'lam. Apa hukumnya video kajian live atau rekaman? Akankah itu menimbulkan penyakit ain? Maka jawabannya tidak. Tidak menimbulkan penyakit ain. Kenapa? Karena yang datang menuntut ilmu agama, bukan nonton. Ini banyak saya dicela akan hal ini, bahkan ada yang mengatakan sudah keluar dari manhaj salaf karena suka buat video. Ya. Maka begini para ikhwan. Pertama, hukum video. Bukankah ini barang kontemporer yang ada baru sekarang? Maka akhirnya kita pun melihat para fatwa para ulama kontemporer berbeda-beda. Ada yang mengatakan video fotografi haram secara mutlak. Kenapa? Karena masuk ke dalam hadis asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling berat siksanya hari kiamat adalah para penggambar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua ulama kontemporer bahwa video alat fotografi dengan segala macam bentuknya di zaman sekarang tidak masuk ke dalam hadis tersebut. Karena yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kita menggambar nih, antum misalkan gambarnya apa bentuknya begini, saya gambar dengan lukisan atau dengan patung yang dipahat, tentunya tidak sama persis dengan si bapak ini. Inilah yang tercelanya. Kenapa? Karena berarti menandingi Allah di dalam penciptaan. Sedangkan video dan fotografi dia bukan menandingi Allah. Kenapa? Karena yang di video ya bentuknya saya begini, tidak dirubah, cuma menampilkan, ya, tidak dirubah, tidak berusaha untuk mencontoh, menandingi ciptaan Allah. Kenapa? Karena yang ditampilkan Ahmad Zaiduddin ya begini. Karena ini permainan kamera, kemudian terciptalah seperti ini. Baik. Nah, saya lebih condong kepada pendapat kedua. Dan kemudian yang perlu diperhatikan, berarti ini kaitannya dengan permasalahan fikih ijtihadiyah muasirah kontemporer yang berkaitan dengan permasalahan zaman sekarang. Maka apabila berkaitan dengan masalah fikih ijtihadiyah kontemporer, maka pada saat itu tidak bisa dikatakan keluar dari manhaj salaf. Dari mana datangnya bahwasanya yang suka video keluar dari manhaj salaf? Mana dalilnya? Orang dikeluarkan dari ahlus sunnah atau dari manhaj salaf apabila dia menyelisihi akidah ahlus sunnah manhaj salaf. Adapun ini kan masalah fikih ijtihadiyah kontemporer. Paham ini para ikhwan? Dan tujuannya pun untuk dakwah. Adapun nanti terjadi beberapa permasalahan, di antaranya perempuan merasa tergoda, terfitnah, maka pada saat itu tundukkanlah pandangannya, dengarkan saja suaranya, jangan lihat wajah ustadznya. Ya, karena nggak mungkin saya yang pakai cadar. Paham? Ya. Ada sebagian terutama yang tidak suka kepada Roja TV, Radio Roja, yang ustadz-ustadz yang kebanyakan memakai media video, maka mereka menuduh kita keluar dari manhaj salaf karena bermudah-mudah dari video, dengan video. Ini dari mana mengeluarkan orang dari ahlus sunnah, mengeluarkan orang dari manhaj salaf, ilmunya itu mana kalau seandainya bahwa dia suka bervideo kemudian dia keluar dari manhaj salaf, dalilnya itu mana? Paham gak maksud saya? Nanti ada lagi gara-gara pakai peci hitam songkok nasional keluar dari manhaj salaf, ini dalilnya mana? Ada banyak orang yang DM saya para ikhwah, para suami, Ustaz terlalu banyak videonya, bermudah-mudah dalam video. Ustaz bisa-bisa keluar dari manhaj salaf. Kemudian saya jelaskan baik-baik. Kemudian dia ngaku, saya berkata seperti ini sebenarnya ada pengalaman. Karena istri saya terfitnah dengan Ustaz. Oh, salah siapa? Salah saya? Salah istrimu? Ya, jangan disalahkan orang yang masuk ke dalamnya. Dan kemudian para ikhwah, ini kan masalah kontemporer, terjadi sekarang. Maka lihat para ulama-ulama di zaman sekarang yang lebih alim, Syekh Saleh Ali Syekh, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Sa'ad Asy-Syithri, Syekh Sa'ad Al-Khathlan, Syekh Saleh Al-Utsaimi, ulama-ulama besar. Mereka memvideo dirinya dan dilihat oleh para perempuan video-videonya. Apakah mereka dikeluarkan dari manhaj salaf gara-gara itu? Tidak. Nah, mungkin yang mereka agak kesal adalah kalau saya lagi live di Instagram ataupun di video, di Facebook, bukan sedang kajian. Seperti saya sering bikin video di mobil. Ya, saya sendiri. Kemudian kadang-kadang saya perkenalkan yang ada di mobil. Tujuannya salah satunya adalah daripada itu hanya perbuatan kecil untuk melawan kemungkaran yang besar. Antum sekarang lihat di YouTube, orang-orang membicarakan perkataan-perkataan porno yang nonton puluhan juta orang, yang membuat video dapat duit, kemudian kekejian, perbuatan fahisyah tersebar di tengah kaum muslimin. Maka perbuatan kecil, saya bikin video untuk memberikan manfaat, mudah-mudahan bisa menjadi acuan tontonan daripada yang nonton yang haram ini. Dan itu terbukti banyak saya ketemu dengan orang-orang awam yang tidak hadir di majelis ilmu. Ustaz Ahmad ya, yang biasa di YouTube ya, semoga bermanfaat, saya bilang. Itu tujuannya, bukan kesenangan pribadi. Kali sekarang coba at-tahadda, saya tantang, siapa yang bisa mengambil video saya hanya sekedar main-main, tidak ada faedah di dalamnya. Ya, ini para ikhwan. Jadi kalau bukan karena ingin melawan yang itu, tidak akan kita main video-video. Makanya juga kadang-kadang sebagian ikhwah, Ustaz, boleh foto Ustaz? Yang kalau saya lihat orangnya sudah jenggotan, gak usah, ngapain antum jenggotan, foto-foto. Tapi kalau seandainya ada orang awam yang kalau seandainya kita tolak, dia mungkin akan merasa Ustaznya sombong atau apa. Itu pun kita sudah kurangi. Tidak ada sepengetahuan saya, seingat saya moto diri sendiri, moto gitu, cek, kemudian sebar, ya enggak ada. Tetapi semuanya ada faedahnya. Ya seperti itu para ikhwah. Jadi akankah menimbulkan penyakit ain video seperti ini? Maka yang jelas yang berbicara harus mempunyai tindakan preventif. Kemudian yang jamaahnya harus diluruskan niatnya. Harus diluruskan niatnya. Apakah benar kalau anak kecil yang terkena ain, ada seseorang yang pergi jauh lalu menengok anak tersebut, lalu anak itu nangis terus, Ustadz? Orang tersebut bertindak ke orang yang menengok anak tersebut untuk mandi, lalu air mandinya dibasuh ke anak tersebut. Syukran, jazakallah khair. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengobati orang yang kena penyakit ain. Kalau tadi kan baru apa, tindakan preventif, pencegahan. Nanti akan ada cara tersendiri. Salah satunya yang disebutkan dalam ini, yaitu bekas dari orang yang dikira mengaini seseorang, diambil bekasnya, baik itu air wudunya, bekas minumnya, pakaiannya, atau yang semisalnya. Dan ini dilakukan oleh para salafus saleh. Kemudian satu lagi, ini biar jelas masalah video ini ya. Saya sering sekali saya dibully. Nah, jadi ibu-ibu ketika nonton video, maka Ustaz, bukankah kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Maka jawabannya iya, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Itu hukum asal. Tetapi di sana ada pendapat ulama, dan ini yang lebih kuat pendapatnya, bahwa perempuan dibolehkan untuk melihat laki-laki tanpa syahwat. sebagaimana yang terjadi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat para laki-laki dari Ethiopia sedang bermain-main di depan Masjid Nabawi pada hari Idul Adha, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sudah?" Kata Aisyah, "Belum." Maka beliau melihat. Belum. Maka beliau melihat. Ini menunjukkan jika tanpa syahwat maka diperbolehkan. Apalagi kita sekarang kajian. Saya bukan untuk memperagakan diri saya, tapi kita kajian. Makanya saya nasihatkan ya para perempuan di atur niatnya, jangan sampai berubah niatnya. Saya pernah diajak teman, ada kejadian para ikhwah, seorang perempuan tidak mau lagi hadir di majelis saya. Kemudian dia hadir di majelis sebelah yang mengharamkan video-video. Dulu ustaz-ustaz yang mengharamkan video-video itu juga dulu mengharamkan. Sekarang paling banyak videonya. Bahkan kadang-kadang HP-nya miring-miring, yang penting masuk video. Ya. Ada seorang perempuan, dia tidak mau hadir kajian. Kenapa? Karena terfitnah. Akhirnya dia ngajak kawan-kawan yang lain, "Nggak usah hadir di majelis kajian saya." Kawan-kawan perempuan yang lain. Kenapa? Karena mendatangkan fitnah. Siapa yang terfitnah? Kamu. Ya berarti kamu yang salah. Ya. Maka diperbaiki niat. Saya pernah diajak teman ke dukun untuk bertanya tentang HP saya yang hilang. Waktu itu saya masih belum paham apa hukum mendatangi dukun. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Maka jawabannya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukriha alaihi." Sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku suatu kekeliruan yang dia tidak tahu, kemudian kelupaan ataupun yang dipaksakan atasnya. Dulu sewaktu saya masih kecil, usia SD atau SMP, sering diajak orang tua mendatangi dukun. Padahal saya tahu itu musyrik, tapi saya tidak berdaya karena bapak saya galak, memaki, bahkan memukul. Hingga setiap diajak hati saya selalu melawan. Padahal bapak saya sholat 5 waktu. Yang saya rasakan efeknya sampai sekarang, Ustaz. Meski bapak sudah lama meninggal, tapi suasana rumah terasa muram. Kebetulan saya tidak tinggal di sana. Bagaimana cara membersihkan rumah itu agar penghuninya tenang dan mau mengikuti syariat? Apakah bapak saya bisa diampuni bila saya mendoakan beliau? Jazakumullahu khairan. Buhul yang saya temukan sudah saya buang ke kali karena waktu itu belum tahu cara syar'inya. Maka jawabannya atas pertanyaannya, untuk meruqyah rumah, bacakan surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. "Innal baita alladhi la tuqra'u fihi suratul baqarah, inna syaitan yanfiru minal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah." Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Jadi baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, 1 jam seperempat membacanya, kalau seandainya lancar. Kalau seandainya tidak lancar, mungkin sebulan. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, apakah bisa mendoakan? Maka asal hukumnya bapak masih muslim, ya, karena mungkin dia tidak tahu. Asal hukumnya dia masih muslim, maka doakanlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Adapun masalah buhul tadi, karena sudah dibuang, ya sudah selesai. Semestinya jangan dibuang, tetapi dimusnahkan. Tadi pagi juga saya ditanya tentang keris peninggalan bapak, beberapa pusaka-pusaka peninggalan bapak. Maka sebenarnya tidak boleh dibuang, tetapi dihancurkan dan sebelumnya diruqyah sehingga tidak ada gangguan lagi pada keluarga tersebut. Apa hukum geratologi membaca karakter lewat bentuk tulisan tangan? Maka jawabannya pada ikhwah begini. Antum mengambil kaedah saja. Mudahnya adalah, ini kan urusannya berkaitan dengan mengetahui akan hal gaib. Mengetahui akan hal gaib dengan tulisan tangan ataupun ada tulisan di sini. Jadi bisa dibaca melalui, oh ini orangnya begini, sifatnya begini. Itu namanya lari nantinya kepada mengetahui akan hal gaib. Apakah boleh seperti itu atau tidak? Maka jawabannya adalah, segala sesuatu yang dijadikan sebagai sebab, dan apabila syariat belum menjadikannya sebagai sebuah sebab, maka apabila dijadikan sebagai sebuah sebab, maka itu adalah kesyirikan. Paham? Membaca tulisan tangan dijadikan sebagai sebuah sebab untuk mengetahui akan hal gaib atau mengetahui karakter seseorang, padahal syariat belum menjadikan itu sebagai sebuah sebab, maka ketika menjadikan ini sebagai sebuah sebab, maka itu adalah disebut sebagai sebuah syirik asghar. Paham ini? Syirik asghar. Menjadikan sebuah sebab yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebuah sebab, maka itu adalah syirik asghar. Seperti cincin. Memakai cincin dengan tujuan agar tidak kena mara bahaya. Ini berarti menjadikan cincin sebagai sebab. Padahal syariat belum menjadikan cincin tersebut sebagai sebuah sebab. Maka ketika cincin dijadikan sebagai sebuah sebab untuk menangkal bahaya, maka ini disebut dengan syirik asghar. Paham ini para ikhwah? Baik, Ustaz. Obat sakit kepala. Apakah boleh? Itu kan jadikan sebab untuk menyembuhkan sakit kepala. Maka kita katakan boleh. Kenapa? Karena satu, kita diperintahkan untuk berobat. Yang kedua, obat sakit kepala sudah terbukti secara valid bahwasanya dia memang menyembuhkan. Paham ini para ikhwah? Begitu jawabannya. Ya, saya juga pernah ditanya tentang Ustaz, apa hukumnya kita mengetahui karakter seorang murid? Jadi yang bertanya ini adalah sekolah elit. Kalau tidak salah waktu itu sekolah elitnya di Jakarta. Muridnya hanya beberapa orang begitu. Ya. Mereka mengatakan kami bisa mengetahui murid ini dengan melihat raut wajahnya. Maka jawabannya sama tadi. Apakah mengetahui sifat anak dengan raut wajah ada syariatnya? Kalau belum ada syariatnya dan belum terbukti, maka pada saat itu berarti menjadikan sebuah sebab yang syariat belum menjadikannya sebagai sebuah sebab, maka berarti itu adalah sebuah syirik asghar. Saya beri contoh misalkan, memakai gelang. Gelang dari bebatuan. Batu giok, batu apa gitu. Untuk apa tujuannya? Untuk kesehatan, melancarkan darah. Ya. Maka sama hukumnya. Apabila terbukti secara syar'i dan secara qadari, artinya sudah ada bukti validnya, bisa ada yang membuktikannya dengan secara medis dan dia bertanggung jawab atas hal itu, maka boleh memakainya. Tapi kalau seandainya baru katanya maka memakainya termasuk syirik asghar. Kapan dia naik menjadi syirik akbar? Kalau dia meyakini batu inilah yang menyehatkan badannya, berarti dia minta bantuan kepada si batu, bukan kepada Allah Subhanahu. Nah, itu syirik akbar, bukan syirik asghar lagi. Paham ini para ikhwah? Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.